Mitra bisnis, kalau Anda lihat Amazon yang begitu sukses, Anda akan berpikir bahwa apapun yang dia lakukan selalu sukses-sukses dan hebat. Ternyata kalau Anda pelajari, begitu banyak kegagalan terjadi pada Amazon. Ketika dia mencoba melakukan kompetisi dengan melakukan lelang, gagal, gagal, gagal, sampai akhirnya ditutup. Ketika dia melakukan percobaan dengan banyak sekali percobaan-percobaan menjual, dan ternyata gagal, dan ternyata gagal. Tetapi di antara percobaan yang banyak itu, ada yang sukses. Salah satunya adalah marketplace. Anda menjual barang di sana, dan orang lain membeli, dan dia dapat komisi. Jadi ada banyak sekali percobaan harus dilakukan untuk menemukan sebuah kesuksesan. Kata orang, kearifan berasal dari kegagalan dan kegagalan dan kegagalan yang selalu terjadi pada kita, tapi semakin langka, semakin jarang kegagalan itu, semakin banyak benarnya daripada salahnya, dan seterusnya. Pete Hein mengatakan dalam The Road to Wisdom, ketika ditanya, what is the road to wisdom? Dia bilang, the road to wisdom, well, it's plain and simple to express. Dia bilang, R, and R again. R itu maksudnya error, berbuat salah. But less and less and less again. Dia bilang bahwa sukses ke arah wisdom itu sebetulnya adalah kalau kita belajar untuk salah, untuk salah, untuk salah. Tapi semakin lama kesalahannya semakin sedikit. Ketika Anda melakukan sebuah perencanaan pekerjaan, selalu ada sisi sukses dan gagalnya. Walaupun banyak gagalnya, tidak apa-apa, asal ada suksesnya. Dan dengan kita melakukan perbaikan, lalu melakukan lagi, masih gagal. Tapi gagalnya sekarang tidak segagal dulu, lebih banyak suksesnya. Kita coba lagi, dan semakin lama, semakin sukses. Sehingga saya selalu berkata, bahwa sukses sebenarnya hanyalah kegagalan, dan kegagalan, dan kegagalan, yang semakin lama, semakin sedikit gagalnya, dan semakin banyak yang tepat dan sukses. Dan dalam berjalannya waktu, kita akan menjadi sukses sepenuhnya. Tetap kita harus mau melakukan hal-hal yang gagal dalam kehidupan kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.